siapapun manusia memiliki kekurangan dan cacat. Boleh jadi dia bisa jadikan teladan di dalam akhlak, tetapi tidak di dalam ibadah. Bisa dijadikan ibadah, dijadikan teladan di dalam ibadah, tapi tidak di dalam ilmu. Boleh jadi bisa dijadikan teladan di dalam semangat ini dan itu, tapi tidak ketika di rumah tangganya. Dan sebaliknya, selalu saja ada kekurangan manakala kita mencari teladan, mengambil teladan dari selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh yang beliau lakukan bisa dijadikan teladan. Bahkan apa yang beliau lakukan di dalam rumah beliau diriwayatkan untuk kita teladani. Begitulah Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad bin Abdullah salawatu rabbi wa salamuhu alaih. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, kembali pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah mudahkan kita untuk duduk bersama di salah satu tempat terbaik di permukaan bumi, yaitu masjid, untuk kita mempelajari agama Allah tabaraka wa ta'ala. Dan yang sedang kita pelajari adalah yang terpenting dari agama Allah tabaraka wa ta'ala tersebut, yaitu tauhid, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia adalah hal yang paling utama dari agama Allah, sehingga Allah menjadikannya rukun yang pertama dari keislaman kita. Sebelum sholat, zakat, puasa dan haji, yaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan bukanlah la ilaha illallah ini sesuatu yang cukup diucapkan dengan lisan. Sekiranya cukup diucapkan dengan lisan, maka sungguh orang-orang munafik kota Madinah cukup bagi mereka keislaman mereka. Karena mereka lebih fasih mengucapkan la ilaha illallah daripada kita. Dan mereka mengucapkan la ilaha illallah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka membaca Al-Qur'an dan memahami ayat-ayat Al-Qur'an tersebut karena turun dalam bahasa mereka. Akan tetapi la ilaha illallah tidak cukup dengan ucapan lisan. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila datang kepadamu kaum munafikin, mereka pun berkata nashhadu annaka rasulullah, kami bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Wallahu yashhadu innaka la rasuluhu, Allah bersaksi bahwa engkau benar-benar rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah juga bersaksi bahwasanya orang-orang munafikin itu berdusta. Kenapa? Karena la ilaha illallah hanyalah ucapan lisan yang tidak mengalir di dalam amalan. Maka la ilaha illallah yang hanya singgah di lisan tidak cukup untuk membuat seseorang memiliki agama yang benar. Demikian juga dengan kita. La ilaha illallah yang kita ucapkan tidak cukup dengan ucapan lisan. Oleh karena itu, la ilaha illallah harus ada di dalam amalan. Dan la ilaha illallah mewajibkan kita untuk mengesakan Allah di dalam segala sesuatu yang dia adalah perbuatan Allah, di dalam segala sesuatu yang dia adalah haknya Allah. Berikan semuanya kepada Allah, dan jangan pernah memberikan sedikit pun dari sesuatu itu kepada selain Allah. Ini dia mengamalkan la ilaha illallah. Haknya Allah, perbuatan Allah yang satu-satunya yang memiliki hanya Allah yang berhak untuk mendapatkannya. Memberi, hanya Allah yang memberi di permukaan bumi ini. Hanya Allah satu-satunya yang memberi kepada makhluknya. Maka jangan pernah meyakini bahwa ada sesuatu yang memberi selain Allah. Konsekuensinya, jangan pernah meminta kepada selain Allah. Karena hanya dia satu-satunya yang memberi. Meminta kepada sesuatu kepada selain Allah, menghanguskan la ilaha illallah. Perbuatan meminta kepada selain Allah sesuatu, dan kita yakini sesuatu itu mampu memberi, mampu memberikan apa yang kita minta, ini sesuatu yang bertolak belakang dengan tauhid la ilaha illallah. Sehingga kalau dilakukan dengan amalan, maka amalan tersebut membatalkan la ilaha illallah yang telah diucapkan. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, kita selalu ulang-ulang ini agar kemudian kokoh di dalam ingatan kaum muslimin, agar mereka terhindar dari melakukan sesuatu yang bisa membatalkan la ilaha illallah mereka. Dan ini perlu dan sangat penting untuk disampaikan dan didakwahkan agar saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat berhati-hati di dalam amalannya. Karena memang permintaan kepada selain Allah sangat teramat banyak terjadi dalam amalan umat Islam. Dan umat Islam harus mengetahui bahwa itu tidak boleh mereka lakukan. Dan itu dosa yang paling besar. Yang Allah tidak akan ampuni di akhirat. Kenapa? Hak Allah telah diberikan kepada selain Allah. Oleh karena itu, la ilaha illallah tidak cukup dengan ucapan. Dan yang membatalkan la ilaha illallah tidak hanya sujud kepada selain Allah, tidak hanya beragama dengan selain agama Islam yang memiliki rob-rob dan ilah-ilah selain Allah, meminta kepada selain Allah pun bisa membatalkan la ilaha illallah. Memohon perlindungan kepada selain Allah bisa membatalkan la ilaha illallah. Dan ini makna menjadikan sesuatu selain Allah ilah. Ketika kita meminta kepada selain Allah, minta perlindungan kepada selain Allah, minta bantuan kepada selain Allah, telah menjadikan sesuatu selain Allah itu ilah. Dan di dalam apa yang kita ucapkan dan kita ikrarkan, la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali hanya Allah. Lalu kenapa mengilahkan sesuatu selain Allah? Kenapa masih memberikan doa kepada sesuatu selain Allah? Kenapa masih memberikan sesembahan, sesajian kepada sesuatu selain Allah? Kenapa masih minta perlindungan dari mara bahaya kepada sesuatu selain Allah? Maka dia telah menjadikan sesuatu itu ilah. Sesuatu yang dia ilahkan. Sementara dia dalam ucapannya, la ilaha illallah. Tidak ada ilah selain Allah. Sementara amalannya menjadikan sesuatu selain Allah ilah. Maka bertabrakan antara apa yang dia ucapkan dengan apa yang dia kerjakan. Dan kalau sebuah ucapan bertabrakan dengan apa yang dikerjakan, yang akan dinilai oleh Allah adalah apa yang dia kerjakan dan bukan apa yang dia ucapkan. Ucapan itu akan menjadi ucapan dusta. karena telah didustakan oleh amalannya sendiri. Amalannya mendustakan ucapannya. Amalannya menyelisihi ucapannya. Dan itu yang dikenal oleh manusia dengan dusta. Perkataan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Termasuk dalam bahasan kita di pagi hari yang berbahagia ini, melanjutkan bahasan yang lalu tentang mengambil berkah, bahwa ketika kita minta berkah kepada sesuatu selain Allah, telah menjadikan sesuatu selain Allah itu ilah. Di sini bisa kita lihat ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, bahasan la ilaha illallah sampai kepada bahasan mencari berkah dari suatu benda atau mencari berkah dari seseorang. Yang Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah dan Rasulnya tercinta Muhammad SAW menyatakan itu adalah bahagian daripada menjadikannya ilah selain Allah. Dan masuk ke dalam kesyirikan. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dhalik. Mari kita baca kitab At-Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu rahmatan wasi'a. Beliau berkata, qal an Abi Waqid Al-Laythi, dan dari Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu wa arda, sahabat Nabi yang mulia Abu Waqid Al-Laythi, dan nama beliau adalah Al-Harith Ibn Auf. Al-Harith Ibn Auf terkenal dengan kunyahnya Abu Waqid Al-Laythi, Al-Harith bin Auf Al-Laythi radhiyallahu anhu wa arda. Qal, berkata sahabat Nabi yang mulia Abu Waqid, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain. Wa nahnu hudatha'u 'ahdin bi kufrin. Dan kami orang yang baru saja terikat waktu dengan kekufuran. Maksudnya baru saja meninggalkan kekufuran. Nabi datang menaklukkan kota Mekah, dan dalam akhlak Nabi yang luar biasa menggugah jiwa sehingga tertarik orang Quraisy untuk memeluk agama Islam, dan orang-orang yang baru masuk Islam itu kemudian berada dalam barisan jihad menuju perang Hunain. Itu yang dimaksud oleh Abu Waqid Al-Laythi. Bisa difahami? Jadi ada orang yang baru saja berpisah dari kekufuran. Masanya dengan kekufuran itu belum terlalu jauh. Karena 10.000 pasukan yang datang dari kota Madinah, kemudian di perang Hunain menaklukkan kota Mekah, kemudian di perang Hunain menjadi 12.000. Berarti ada tambahan sekitar 2.000, dan itu rata-rata yang 2.000 yang tambahan itu dari orang-orang yang baru saja memeluk agama Islam. Walil musyrikina sidratun ya'kufuna indaha. Dalam perjalanan menuju Hunain, mereka melewati lil musyrikin, dan milik orang musyrikin, sidratun, sebuah pohon, ya'kufuna indaha. Mereka beriktikaf di samping pohon tersebut. Duduk berdiam diri, itu iktikaf. Seperti yang kita lakukan sekarang. Duduk di suatu tempat untuk sebuah kegiatan ibadah, maka itu namanya i'tikaf. ya'kufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum, dan mereka menggantung-gantungkan pedang-pedang mereka di pohon tersebut. Tujuannya berharap berkah dari pohon milik orang-orang musyrikin. Yuqalu la hadza tu'anwat. Pohon tersebut disebut dengan nama oleh orang musyrikin dzatu anwat, pohon dzatu anwat. Famararna bisidrah. Maka ketika perjalanan menuju Hunain, kami melewati sebuah sidrah. Sebuah sidrah milik orang musyrikin. Kami melewatinya, faqulna, maka kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Wahai Rasulullah, tunjukkan untuk kami dhatu anwat sebagaimana punya mereka, milik mereka ada dhatu anwat. Perjalanan menuju Hunain, mereka bertemu dengan dhatu anwat. Melewati dhatu anwat milik siapa? Milik orang-orang musyrikin. Lalu mereka meminta kepada Nabi, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tunjukkan untuk kami pohon. Ini pohonnya orang musyrik. Tunjukkan untuk kita, tentukan untuk kita satu pohon sebagaimana pohonnya orang mereka. Artinya, di sana di pohon itu mereka mengambil berkah. Tunjukkan untuk kami, di pohon mana kami harus mengambil berkah. Kami tidak akan memakai pohonnya orang musyrik tentunya. Kita sudah keluar dari kesyirikan. Namun, tunjukkan yang mana dzatu anwat milik umat Islam. Nah, faqala Rasulullah SAW, maka berkata Rasulullah SAW, Allahu Akbar, innaha sunan kultum, walladhi nafsi biyadih, kama qalat Banu Israel li Musa. Allahu Akbar, dia adalah cara, jalan yang kalian ucapkan ini, demi Allah yang jiwaku di tangannya, persis seperti jalan yang dulu dilakukan oleh Banu Israel kepada Musa. Tatkala Banu Israel berkata kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Tunjukkan untuk kami yang mana ilah kami sebagaimana mereka memiliki ilah. Banu Israel pernah meminta kepada Nabi Musa alaihi salam, yang mana sapi kami. Karena orang-orang musyrikin punya sapi yang mereka ibadati. Dan meminta jenis sapi yang serupa kepada Nabi Musa untuk diibadati. Mereka meminta, ij'al lana ilah. Tunjukkan untuk kami, kami mana sapi yang akan kami ilahkan. Kama lahum aliha, sebagaimana mereka memiliki ilah-ilah. Qala innakum qaumun tajhalun. Berkata Musa, sesungguhnya kalian adalah kaum yang jahil, tidak mengerti. Kejahilan yang paling bodoh adalah, kebodohan yang paling bodoh adalah mengibadati selain Allah. Menjadikan sesuatu ilah selain Allah. Itu kejahilan yang paling parah. Walaupun pelakunya menganggap dirinya adalah orang yang paling mutakhir dan paling modern di permukaan bumi. Akan tapi ketika mereka tidak tahu siapa ilah dan bagaimana mengilahkan ilah yang hak, maka itulah kebodohan yang paling bodoh. Kejahilan yang paling parah. Latarkabunna sunana man kana qablakum. Niscaya kalian akan melakukan jalan-jalan seperti orang sebelum kalian. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi wa sahaha. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi menyatakan hadisnya sahih, dan memang hadis ini sahih sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama ahli hadis. Kita ambil hal yang terpenting dari hadis ini sebelum kita uraikan dari awal biiznillahi jalla wa ala. Hal yang terpenting dari hadis ini adalah mengambil berkah dari sebuah pohon dengan keyakinan bahwa pohon itu bisa memberikan berkah adalah syirik. Sekaligus menjadikan pohon tersebut ilah selain Allah. Alaihi wasallam. Ini yang berhubungan dengan seorang bab kita pada bahasan pada kesempatan yang berbahagia ini. Bab mengambil berkah dari pohon atau batu dan yang lainnya. Itu judul bab kita. Maka mengambil berkah dari pohon dan meyakini bahwa sebuah pohon bisa memberikan berkah. Orang Quraisy datang ke Sidrah yang disebut dengan Zatu Anwat, lalu mereka menggantungkan pedang mereka di pohon tersebut, lalu mereka duduk di sana beriktikaf dalam bahasa kita, bersemedi dalam bahasa kebanyakan orang di Indonesia, duduk di samping pohon tersebut, dan mereka meyakini pedang yang sudah digantungkan di pohon tersebut itu mendapatkan berkah dari pohon itu, sehingga dia menjadi kuat untuk dibawa untuk berperang, menjadi pedang yang tidak lagi sembarang pedang, namun pedang sudah diberkahi oleh pohon, oleh sidrah. Itu kebiasaan Quraisy dan kebiasaan musyrikin Mekah, perbuatan orang-orang musyrik. Dan ketika ada sahabat yang baru masuk Islam mengatakan itu kepada Nabi SAW, tunjukkan untuk kami sidrah kita mana. Permintaan sidrah itu dari permintaan Zatu Anwat kepada Nabi SAW, Nabi samakan dengan permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa. Ketika Bani Israel meminta kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Tunjukkan untuk kami mana sapi yang akan kami ibadati sebagaimana mereka memiliki sapi, sebagaimana mereka memiliki ilah. Persis yang kalian minta sekarang ini dariku, persis seperti yang kalian yang diminta oleh Bani Israel kepada Musa. Cuman beda di bendanya saja. Pekerjaannya sama. Perbuatannya sama 100%. Yang satu minta sapi, ini perbuatan siapa? Bani Israel kepada Nabi Musa. Yang kalian minta pohon, perbuatannya sama. Sama-sama minta ilah. Minta sesuatu yang diibadati selain Allah. Maka menjadikan pohon sebagai sesuatu yang bisa memberikan berkah sama dengan mengilahkan pohon tersebut. Karena Nabi menyamakan permintaan itu dengan permintaan Bani Israel minta ilah kepada Nabi Musa. Padahal kita sudah mengatakan la ilaha illallah. Seharusnya permintaan berkah itu la ilaha illallah. Tidak ada kecuali hanya kepada Allah. Namun kemudian diberikan kepada selain Allah. Di sini letak bahwa perbuatan ini bertabrakan 180 derajat dengan la ilaha illallah. Sehingga dia bisa menjadi pembatal la ilaha illallah. Hati-hati kaum muslimin dan kaum muslimat. Saudara-saudariku, al-hadirin wal-hadirat, al-musyahidin wal-musyahidat, dimanapun Anda berada. Kita wajib berhati-hati dari apa yang bisa membatalkan la ilaha illallah kita. Agar la ilaha illallah kita bertahan sampai akhir hayat. Agar kita menghadap Allah dengan masih membawa la ilaha illallah yang tidak kita batalkan dengan amalan kita sendiri. Karena kalau kita sudah melakukan permohonan kepada selain Allah, maka la ilaha illallah yang sudah kita ucapkan, kita batalkan dengan perbuatan kita. Dan ini ana selalu ulang-ulang dan akan selalu ana ulang-ulang biiznillahi azza wajal. Ini bukan untuk mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Dan ini bukan untuk memusyrik-musyrikkan kaum muslimin. Ini adalah ilmu agar kaum muslimin terhindar daripada kekufuran, terhindar daripada kesyirikan. Justru ini harus disampaikan agar saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang mendengarnya menjauhi amalan tersebut sehingga mereka selamat dari kesyirikan. Karena sebagian orang menilai, mengklaim bahwa kajian seperti ini itu kajian mensyirik-syirikkan. Kajian mengkafir-kafirkan orang. Tidak demi Allah. Tak ada niat kita ingin mengkafirkan satu orang pun di permukaan bumi ini. Kecuali yang benar-benar kafir. Dan dia wafat di dalam kekafirannya. Beda antara mengklaim orang fulan kafir dengan apa yang tadi kita bicarakan. Yang tadi kita bicarakan adalah peraturan syariat. Yang tadi kita bicarakan adalah ilmu syariat. Dan ilmu syariat itu harus disampaikan. Agar orang tahu yang mana yang tauhid, yang mana yang syirik. Agar orang menjauhi syirik dan berbenteng dengan tauhid. Agar selamat mereka daripada kesyirikan dan selamat tauhid mereka sampai akhir hayat. Ini ajakan untuk menjauhi syirik, bukan justru mensyirik-syirikkan orang. Ilmu harus disampaikan. Harus jelas mana yang tauhid, mana yang syirik. Mana yang hitam dan mana yang putih. Harus jelas, karena ilmunya tidak jelas, manusia akan masuk ke dalam sesuatu yang mereka anggap tauhid ternyata syirik. Dan ilmu itu harus disampaikan. Kalau kita mengatakan ilmu tentang sholat wajib dipelajari, maka ilmu tentang tauhid dan syirik lebih wajib lagi untuk dipelajari dibanding ilmu sholat. Karena dia di nomor satu dari rukun Islam kita. La ilaha illallah harus dipertahankan sampai akhir hayat. Dan tidak cukup dengan ucapan. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Sekali lagi, ini akan selalu kita ulang-ulang. Karena mereka ingin menjauhkan umat dari pelajaran tauhid dengan mengatakan bahwa kajian seperti ini memusyrik-musyrikkan. Demi Allah, tidak. Justru kajian ini hanya bicara tentang ilmu, tidak berbicara tentang personil, tidak bicara tentang orang, tidak bicara tentang orang-orang tertentu, tidak berbicara manusia tertentu yang kita katakan kafir dan musyrik. Tidak sama sekali. Tadi adalah ilmu. Ini ilmunya. Kalau masuk ke sini, masuk ke dalam tauhid. Masuk kemari, masuk ke dalam syirik. Dan jauhi syirik, masuk ke dalam tauhid. Justru ini ajakan untuk keluar daripada apa? Kesyirikan. Kalau telah terjadi. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Maka mengambil berkah dari pohon, sebagaimana mengambil berkah dari batu, sapinya orang Banu Israel, dua-duanya telah menjadikan selain Allah, satunya pohon, yang satunya batu, ilah selain Allah. Makanya Nabi SAW mengatakan, yang kalian minta kepada aku, sama dengan permintaan Banu Israel kepada Musa, ij'al lana ilah. Tunjukkan kepada kami mana ilah kami. Maka la ilaha illallah harus dipertahankan. Dan salah satunya adalah berkah hanya datang dari Allah. Dan harus diambil dengan cara yang Allah izinkan dan ridhoi. Harus diusahakan dengan cara yang Allah izinkan dan Allah ridhoi. Dan apa yang Allah izinkan dan apa yang Allah ridhoi, semuanya telah disampaikan kepada kita. Selain itu, masuk ke dalam permintaan berkah yang syirik. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Para ulama ketika berbicara tentang zatu anwat orang musyrikin, mereka mengatakan ada tiga ibadah. Ada tiga ibadah yang diberikan oleh orang-orang musyrikin kepada zatu anwat. Yang pertama yang tadi kita bahas, minta apa? Diberkahi. Agar pedang-pedang mereka diberikan berkah. Sehingga tidak menjadi pedang biasa lagi, namun pedang yang sudah diberkati. Pedang yang sudah diberkahi. Itu satu. Yang kedua, yang tadi ada di dalam hadis, ya'kufuna indaha. Orang-orang musyrikin i'tikaf di samping, di sekitar pohon itu. Duduk berlama-lama di depan pohon tersebut. Ini adalah ibadah. Ini adalah ibadah. Oleh karena itu, duduk dan diamnya kita di masjid adalah ibadah. Karena ini i'tikaf. Dan duduknya kaum Nabi Ibrahim, musyrik dari kaum Nabi Ibrahim, duduk mereka di depan patung-patung berhala mereka. Ditanyakan oleh Nabi Ibrahim, "Ma hadhihi tamatsil allati antum laha akifun?" Apa ini? Patung-patung ini yang kalian akifun di depannya. Kalian i'tikaf di depannya. Kalian duduk di depannya. Duduk di depan patung-patung, ditanyakan oleh Nabi Ibrahim, kenapa kalian i'tikaf di depan patung-patung ini? Apa ini patung-patung yang kalian beri'tikaf di sampingnya, di sekitarnya? Pekerjaan kaum musyrikin dari kaum Nabi Ibrahim persis seperti pekerjaan i'tikafnya orang-orang Quraisy di sekitar Zatu Anwat. Ini ibadah yang kedua yang mereka berikan kepada pohon. Akan kita lihat, akan kita saksikan patung-patung yang kemudian diibadati manusia, orang akan duduk di sampingnya, orang yang akan beriktikaf di sekitarnya. Dengan khidmat. Bukan sembarang duduk itu, sempat duduk yang dikhususkan. Duduk yang disengajakan. Maka ini ibadah. Dan duduk yang seperti ini merupakan ibadah yang dia adalah milik Allah. Maka jangan pernah duduk pengagungan kepada siapapun. Duduk spesial seperti ini, maka telah menjadikan seseorang, telah menjadikan benda yang kita duduk seperti itu di hadapannya, menjadi ilah. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, pengagungan di dalam hati. Pengagungan di dalam hati. Ada, duduk itu gak sebarang duduk, tapi duduk yang disertai dengan pengagungan kepada sesuatu yang kita duduk di depannya. Dan pengagungan yang seperti itu, ibadah. Pengagungan yang seperti itu adalah ibadah. yang hanya Allah yang berhak untuk mendapatkannya. Hanya Allah yang berhak untuk menerimanya. Memberikan pengagungan yang seperti itu telah menjadikan sesuatu selain Allah ilah. Maka kata para ulama ada tiga hal yang mana orang musyrikin mengilahkan Dzatu Anwat. Disebabkan ibadah yang telah mereka lakukan kepada Dzatu Anwat. Pertama, minta berkah. Yang kedua, i'tikafnya mereka di sampingnya, di sekelilingnya, di sekitarnya. Yang ketiga, pengagungan dari hati mereka terhadap Dzatu Anwat itu. Mudah-mudahan dengannya, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, kita mengerti kenapa menjadikan Dzatu Anwat ilah selain Allah. Pengagungan telah dicurahkan kepada, telah diarahkan kepada pohon itu. Dan lalu mereka duduk beriktikaf, duduk berdiam diri untuk mengagungkan pohon itu. Dan duduk itu sendiri adalah bentuk daripada ibadah. Kemudian mereka meminta kepada pohon tersebut agar dicurahkan kelebihan kepada pedang-pedang mereka. Itu dia minta berkah. Kalau itu adalah pohon, hal apapun yang diperlakukan seperti itu kepada mereka selain Allah, maka sama dengan itu. Sama dengan perbuatan orang musyrikin mengambil-ngambil berkah dari sesuatu selain Allah. Meminta-minta berkah, berharap berkah, meminta diberikan berkah dari sesuatu selain Allah. Mau pohon, mau batu, mau manusia, sama. Manusianya apakah yang sudah meninggal di kuburan atau orang yang masih hidup, sama. Karena yang dinilai oleh Allah adalah perbuatannya, bukan apa jenis bendanya. Maka Nabi menyamakan pohon dengan patung sapinya Bani Israel. Karena perbuatannya sama persis. Islam tidak melihat kecuali hakikat sesuatu. Berarti kalau minta berkah ke pohon, syirik. Tapi kalau minta berkah kepada sesuatu selain pohon, tidak. Tidak. Perbuatannya sama berarti sama. Karena Islam melihat hakikat dan bukan melihat benda-bendanya dan istilah-istilahnya. Kalau dia adalah syirik, maka syirik. Diberikan kepada siapapun adalah syirik. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimin. Oleh karena itu, umat Islam hanya meminta berkah kepada Allah. Dengan penuh keyakinan, tak ada apapun dan siapapun yang bisa memberikan berkah itu kecuali Allah. Ini akidahnya seorang hamba yang bertauhid. Dan harus seperti ini kita hidup sampai akhir hayat. Kalau toh pun ada sesuatu yang memiliki keberkahan, keyakinan kita bukan dia yang memberikan keberkahan. Karena Allah telah menurunkan keberkahan kepadanya. Sehingga dia memiliki berkah. Beda dengan yang lain. Air tidak sembarang air. Dia air penuh berkah bernama Zam-Zam. Karena Allah menurunkan berkah kepadanya. Begitu kita harus meyakini. Bukan Zam-Zamnya sendiri bisa memberikan berkah. Bisa difahami enggak? Ini agak tipis loh. Allah turunkan berkah di Zam-Zam. Sehingga kita meminumnya. Berbeda dengan meyakini zam-zamnya yang memberikan berkah. Hati-hati, dia terlalu tipis. Allah memberikan berkah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan mintanya kepada Nabi Muhammad. Kalau mintanya kepada Nabi Muhammad, meyakini Nabi Muhammad pemberi berkah. Tidak boleh. Namun Allah memberikan berkah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Dan itu hanya khusus kepada hal-hal yang sudah disampaikan kepada kita. Ini bahasan kita pada pertemuan yang lalu. Boleh kita berharap berkah dari Allah melalui air zam-zam. Karena memang Allah memberikan berkah di sana. Di air itu. Boleh kita berharap berkah di waktu sepertiga malam yang terakhir. Karena memang Allah menurunkan berkah di sana. Namun keyakinan kita Allah yang akan menurunkannya. Bukan kemampuan makhluk selain Allah. Makhluk yang Allah ciptakan. Bayangkan kalau kemudian yang kita lihat dalam fenomena kehidupan di tengah masyarakat kita, orang yang minta-minta berkah. Sesuatu tidak ada keterangannya bahwa dia, tidak ada keterangan dalam syariat bahwa dia punya berkah. Kemudian kita minta itu darinya. Apapun bendanya, apapun jenisnya, siapapun orangnya. Orang yang Allah turunkan berkah padanya hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya, apa yang dilakukan para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW, tidak mereka lakukan kepada Abu Bakar, tidak melakukan mereka lakukan kepada Umar, tidak mereka lakukan kepada Utsman, tidak mereka lakukan kepada Ali bin Abi Thalib, tidak mereka lakukan kepada Hasan dan Hussein, cucu Nabi kita tercinta Muhammad SAW, radhiyallahu anhu majma'in. Tidak mereka lakukan kepada seluruh sahabat-sahabat Nabi yang mulia yang dijamin surga. Mereka tidak lakukan itu. Berharap berkah yang mereka lakukan dari Nabi Muhammad dan jasad Nabi Muhammad SAW, tidak mereka lakukan kepada manusia-manusia yang dijamin surga. Berarti menunjukkan bahwa Allah memberikan berkah hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sedikit orang yang berebut air sisa gurunya. Berebut air wudhu sisa gurunya. Berebut makanan sisa gurunya. Berebut pakaian-pakaian gurunya. Dan begitu seterusnya. Dihikayatkan kepada kita bahwa cincin biasa yang harganya di pasaran hanya 50 ribu, kalau sudah dipack sudah dipakai oleh gurunya, tak lama cincin itu menjadi cincin yang luar biasa dan dibeli dengan harga 5 juta dan semacamnya. Itu dihikayatkan kepada kita. Sampai foto guru itu menjadi pembawa berkah di tempat usaha. Sehingga fotonya dipajang di mana-mana. Dan kesyirikan akan berlanjut. Biasanya seperti itu pada orang-orang yang sudah wafat. Namun kita menemukan ketika kita safar ke salah satu negeri di Indonesia ini, ketika guru itu masih hidup, fotonya sudah menjadi sesuatu yang disebar di rumah, di mana-mana, di saat dia masih hidup. Dan ini, perkembangan dari kesyirikan. Kalau dahulu kala, setelah orang meninggal baru kemudian, itu terjadi. Seperti kaum Nabi Nuh, seperti yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh, setelah mereka meninggal baru kemudian fotonya bersebar, gambarnya bersebar, kabaru dibuatkan patung dan semacamnya. Namun kesyirikan berkembang. Karena syaitan akan selalu menjadikannya semakin bertambah dan bertambah. Semakin mengarah kepada yang lebih parah. Dan ketika kita safar ke negeri itu, kita tidak mau menyebutkan namanya. Ya. Foto gurunya seperti foto orang-orang yang sudah meninggal biasanya dianggap mendatangkan berkah dan semacamnya, itu beredar ketika sang guru itu masih hidup. Masuk kita ke sini nampak fotonya. Siapa ini Ustaz? Nah, tanya kepada Ustaz, siapa ini Ustaz? Ya, ini Kiai Fulan. Ya. Dan tidak tahu lagi apa yang akan dilakukan oleh syaitan dan bala tentaranya di masa-masa yang akan datang. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Ya, ini yang paling penting di dalam bahasan hadis ini. Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas lebih panjang lebar. Kita bacakan dari awal dan kita ambil pelajaran-pelajaran dari hadis ini dari awal biiznillahi azza wajal. Namun untuk saat ini kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita, dan semoga Allah tabaraka wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang betul-betul bertauhid, dan semoga Allah tabaraka wa taala menjadikan kita orang-orang yang selamat, la ilaha illallah kita, dari kesyirikan, dan kita bisa pertahankan sampai detik-detik terakhir kehidupan kita di permukaan bumi. Dan semoga Allah tabaraka wa taala menjadikan kita orang yang dikumpulkan di padang mahsyar masih memiliki la ilaha illallah yang tidak batal karena amalan kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.